Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء saudaraku rahimani rahimakum Allah para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita wa huwa ta'limul lughah Al-Arabiyah, pembelajaran bahasa Arab, bahasa yang kita cintai, bahasa yang sangat dianjurkan oleh agama kita untuk kita pelajari agar kita dapat memahami agama kita ini, agama yang hak dengan pemahaman yang lurus, pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus salih terdahulu. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, laqad wasalna ila at-tadribu aw at-tadribi wa as-salisa asyara, kita telah sampai ke latihan yang ke-13. Wa sana'khudh fi hadhihi al-laylah, kita akan ambil malam ini yaitu latihan ar-rabi'ah asyara, latihan yang ke-14. Sebelum kita masuk ke latihan 14, kena latihan ini terkait dengan latihan yang ke-13 yaitu satu kaedah atau al-qa'idah yang disebut dengan ya'un nisbah. Ya'un nisbah yang disebut dengan ya'un nisbah yaitu ya bertasydid, ya musyaddadah, zaidah sebagai tambahan yang ditambah di akhir isim, di akhir isim menunjukkan makna sifat, menunjukkan makna sifat, sifat yang dinisbahkan, dinisbatkan kepada isim tersebut. Contoh al-Islam, lalu kita tambahkan ya'un nisbah, ya yang bertasydid ada akhirih, di akhirnya sara islami, islamiyun, kita jadikan di dalam kalimat, yaitu sebagai contoh hadza amrun islami, hadza dinun islamiyun, ini agama Islam, agama islamiyun, agama Islam, yaitu dinisbahkan agama dinisbatkan kepada Islam. Misal akhir, contoh lain, hadza amrun fiqhiyun, hadza amrun fiqhiyun. Ma'mana hadza ya akhul karim? Ini naam, ini persoalan fikih. Nah, ini yang dikatakan ya'un nisbah. Jadi saya ulang kembali, ya nisbah adalah ya musyaddadah. Ya musyaddadah ditambahkan di akhir isim. Di akhir isim yang menunjukkan makna sifat kepada isim tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu menambahkan ya musyaddadah. Jika isim terdapat ta marbutah, maka tarbutahnya dihapus, dibuang, khudifat. Misal Fatimah, Fatimiyun, tasydid. Fatimatu, dibuang ta marbutah, nakul Fatimiyun, Fatimiyun. Misal akhar, contoh lain, Makkah, Makkah, Makkiyun, bukan Makkiyatu, Makkiyatuyun, enggak. Ta marbutahnya dibuang. Sara, Makkah, Makkatu, Makkiyun. Paham tuan? Nah. Baik, kita langsung kepada latihan yang ke-14. Iqra ya akhi karim, iqra, fadal. Istakhrij min ad-darsi amthilatan linasab linasab. Terjem, keluarkanlah dari dars, dari pelajaran, contoh-contoh untuk nisbat. Nah, linasab ay nisbah, untuk nisbat, yaitu menisbahkan kepada isim tertentu. Kita lihat, na'ud ila nas. Safha al-thamina wal-ishrun. Halaman 28. Ad-dars al-thalis. Taib, iqra' min awal. Min awal, sir. Naam. Lima ta'akhartum ya ikhwan? Lianna al-mat'ama futiha al-yawma muta'akhiran. Mata futiha? Futiha sa'ata al-sadisata. ومتى يفتح كل يوم يفتح الساعة السادسة إلا ربعا اجلسوا وافتحوا الكتاب أين كتابك يا إدريس سرق كتابي يا أستاذ. طيب هل يوجد هنا هل يوجد ياء النسبة؟ لا يوجد. أو اسم النسب؟ لا يوجد. اسم النسب لا يوجد. طيب سرق كتابي، هل هذه يا نسبة؟ لا لا. لماذا؟ لأنه يا متكلم. يا متكلم. متكلم. طيب يا متكلم. ثم يا هنا ليست يا مشددة. مشددة نعم. Bukan يا بالتشديد. يا di sini يا متكلم ضمير. Ya. Jadi kitabi, kitabku. أحسن. طيب. فضل يا أخي الكريم. اقرأ أنت. نعم. واصل القراءة. أين؟ المدرس. ثوار. سامان أنت. سرق كتابك. متى وأين؟ سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. وسرقت معه أشياء أخرى. ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. إذن الياء في كلمة غرفة، غرفتي وساعتي وحذائي، هذه كلها ضمير متكلم. Dhamir mutakallim, arti saya, bukan ya'un nasab. Nasab. Kadzalika malabisi, pakaianku, ya huna laysa ya'un nisbah. Istamir. Awadakallahu minha. Uridu al-ana an as'alukum أسألكم أسئلة فيما درستم أمس في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في أي أي هنا ولو كن يا تشدد هذا ليست ياء النسبة لماذا ليست ياء النسبة يا هنا ياء الأصلية ياء الأصلية tidak ada هذا isim istifham. Paham tuan? Tidak ada isim itu satu huruf. Hanya hamzah. Jadi yauna ya asliyah. Ama ya musyaddada au yaun nasab yaun zaidah. Ya tambahan. Tafadhal. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri rabi'il awwali. Naam. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? ما أدري ألم تدرسوا هذا بلى درسناه ولكنني نسيت نعم كذلك ولكنني يا هنا في الأخير يا ليست ياء النسبة كذلك يا هنا أي يا متكلم أحسن طيب بارك الله فيك وفيك طيب نعطي الفرصة يا أخ الإحسان. طيب. نعم. kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Silakan dan dibaca kembali lanjutan dari hiwar yang terdapat di Dars 3. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu, silakan. Ahlan barakallahu fikum. Barakallah. Naam, tafadhali. Naam. Man ya'rifu hadha? Wulida sallallahu alaihi wasallam 'ama 70 wa 500 lil milad. Hadha sahih. Fi ayyi 'amin wulidta anta ya Idris? Wulidtu 'ama 85 wa 300 wa alfin lil hijrah wa fi ayyi 'amin wulidta anta ya Ahmad wulidtu 'aman 67 'ama a'iri wulidtu 'aman 'ama wulidtu 'ama 67 limadha limadha laysa 'aman bit tanwin هنا عاما أو عاما عاما مضاف مضاف نعم, نعم مضاف نعم لا يجوز لا يجوز تنوينه نعم استنحفا نعم تفضلي نعم ولدت عاما 67 وتسعمائة وألف للميلاد أين ولدت يا أحمد ولدت في باكستاني أنت في باكستاني باكستاني صحيح أم خطأ يا أخي الكريم باكستان عفوا استاذ باكستان لماذا باكستان ممنوع من الصرف نعم ممنوع من الصرف ما الا علتني ابا علتني ابا علتني itu dia yang lupa ustaz علتني adalah من منكم يعرف علم هذا اسم علم هذا اسم علم هذه الا اولى والا ثانيه علت yang kedua اجم Ilat yang kedua? Lupa Ustaz, nanti tolong dijelasin Ustaz. Ziyadah alif wa nun. Nah. Oh iya iya. Ziyadah alif wa nun. Yuja alif wa nun fil akhir. Nah, Ustaz. Au yumkin kadzalika is ajam. Nah. Ajam. Baik, tafadhali. Wasili. Wasil. Anta idzan Pakistaniyun? اسمعوا يا إخوان أشرح الآن قاعدة نهوية مهمة الفاعل إما الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل طيب يكفي نعم. طيب هل يوجد في هذا النص مما قرأت ياء النسبة نعم أستاذ أين Bakistaniyun. Bakistaniyun. Nah, al-asal? Bakistanu. Nah, al-asal Pakistan. Nah, Pakistanu. Hadha al-asal. Nah. Thumma zidat ya musyaddada. Musyaddada. Nah. Nah. Ini menunjukkan apa? Lil jinsi itu. Kalau nisbah kepada nisbah. Di sini sebagai khabar sebagai khabar daripada anta. Nah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebangsaan atau kewarganegaraan karena nisbah kepada negara Pakistan. Nah. Itu Pakistan. Jadi Pakistani warga negara Pakistan atau orang Pakistan. Nah. Baik, yujad akhar? Nah, Ustaz. Yujad ukhra? Nahwiyatan. Nahwiyatan, qa'idatan nahwiyatan. Nah, Ustaz. Nah, nahwiyah. Nah. Al-asal? An-nahu. Naam, al-asal nahwun. Nahwun. Al-asal nahwun nun ha waw. Naam, Ustaz. Kemudian zida ya musyaddadah. Naam, Ustaz. Jadi nahwi. Nah, ini katakan nisbah. Kenapa di sini? Kenapa datangkan ya nisbah? Di sini fungsinya apa? Sebagai na'at. Sebagai na'at. Ayat man'ut? Qa'idatan. Qa'idatan. Nah. Enggak bisa kata nahwi dijadikan na'at tanpa ditambah ya nisbah. Ya. Kenapa? Karena nahwu itu bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il betul tidak perlu pakai ya nisbah. Nah. Untuk dijadikan na'at. Entum? Ustaz. You faham itu isim fa'il? Nah. Masih kurang Ustaz tentang itu ya. Makanya penjelasan. Isim fa'il adalah isim menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Nah. Isim fa'il. Contohnya daribun. Siapa nama darib? Yang memukul. Jalisun. Yang duduk. Qa'idun. Yang duduk. Waqifun. Yang berdiri. Taip. Orangnya. Menunjukkan orangnya. Nah, kalau ini dijadikan sifat tidak perlu pakai ya nisbah. Tidak perlu ya nisbah. Jadi wasaf isim fa'il, isim maf'ul, sifatu musyabbaha, bismil fa'il. Contoh karim, rahim, ghafur, dan sebagainya. Tidak perlu pakai ya nisbah untuk dijadikan sifat. Kenapa? Karena dia ada kata sifat. Tapi kalau bukan kata sifat, kalau mau dijadikan sifat seperti tadi memakai ya nisbah. Dinun dijadikan Islam sebagai sifat. Enggak bisa dinu dinun Islamun. Dinun Islamun. Ada khata. Kalau jadikan Islam sebagai sifat dinun Islamiyun. Itulah salah satu fungsi ya nisbah. Jadi sebenarnya sebagaimana di sini kaidah, kaidah, kaidah apa? Kaidah kan banyak. Kaidah fikih, kaidah nahu, grammar, kaidah usul, kaidah tafsir. Nah ini kaidah banyak, maka dijadikan kata sifat. Fungsi kata sifat menerangkan. Jadi kaidatan nahwiyatan, kaidatan fiqhiyatan, qa'idatan usuliyatan, hakadha. Jadi qa'idah usuliyah, qa'idah nahwiyah, qa'idah fiqhiyah. Baik, ana aktub ha? Allahu akbar. Idzan nahwu, hadha nahwu, nahwun, thumma usul. ثم ايه فقه فقه نحو اصول اصول فقه فقه. Ini bukan kata sifat. Hadza laysa wasfan, bukan wasaf. Wasaf itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha bismi al-fa'il, hadza wasaf. Apa contoh isim fa'il? Kalau berasal dari fi'il yang tiga huruf, timbangan fa'il. Fa'il. Apa contohnya? Jalis. Sa'im. Sa'im. Mana sa'im? Orang yang berpuasa. InsyaAllah. Sebentar lagi kita akan puasa insyaAllah. Jadi sa'im yang berpuasa. Jalis yang duduk. Hada isim fa'il. Ada bukan isim fa'il. Kalau dijadikan kata sifat, maka pakai ya nisbah. Ya nisbah. Jadi kaidah. Hadi kaidah. Enggak bisa. Nahwun. Hada khata. Faham tuh? Izan kaidah. Nahwi. Nahwi. Nahwiyatun. Pakai ya nisbah. Kemudian pakai ta ta'nis. Limada ta ta'nis? Karena na'at harus mengikut man'ud. Kalau man'udnya mudhakar, na'at mudhakar. Kalau na'udnya mu'annas, na'at mu'annas. Perhatikan. Pakai ta ta'nis. Kenapa? Karena man'udnya mu'annas. Qa'idatun. Makanya na'atnya harus mengikut. Jadi nahwiyatun. Al-asal nahwiyun. Masuk ta marbutah, tambah ta marbutah, kerana dia sebagai na'at, man'udnya mu'annas. Qa'idah nahwiyah. Baik, idha huna qa'idah. Ha? Usuliyah. Ha. Pakai tasrid, ini katakan ya, ya unnisbah. Kemudian ta marbutah. Kenapa ta marbutah? Kembali kepada man'udnya mu'annas. Qa'idah fiqhiyah. Pakai ya tasrid, ya unnisbah. Fiqhiyatun. Jadilah ini sebagai na'at. Faham tu? Itu fungsi ya nisbah. Di antara fungsi ya nisbah untuk dijadikan kata itu menjadi si kata sifat. Jadi asyrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Unzur. Qa'idah nahwiyah muhimmah. Soal. Kenapa enggak pakai ya atas ya nisbah muhimmiyatun? Misra nahwiyatun. Ini na'at. Hadha na'at. Nahwiyah huna na'at. Na'at awal. Fahimtum? Nah. Hadha na'atun. Kata sifat. Hadha na'at al-thani. Na'at nahwiyah, na'at untuk kaidah, muhimmah, na'at daripada juga na'at al-thani. Jadi kaidah muhimmah. Soal. Limadha la na'ati bi? Asal muhimmah muhimmun. Asal eh? Muhim? Muhimmun. Karena ini sebagai na'at, mengikut. Hadi mu'annas, maka pakai ta ta'nis, mu'annas. Ta marbuta. Maka muhimmatun. Soal. Limadha la naqul muhimmi? Muhimmi. Ziyada ya tasrid. Muhimmi, misalnya ada. Nahwi. Nahwiyun. Muhimmiyun. Kenapa? Nah, karena hadha muhimmun, hadha isim fa'il. Isim fa'il, wasaf. Daripada... ahamma yuhimmu. Ahamma yuhimmu. Jadi muhimmun isim fa'il. Muhim, muhimmun. Kerana dia isim fa'il. Isim fa'il kata sifat, maka tidak perlu pakai ya nisbah. Sedangkan nahwi, usul, fiqh, itu bukan kata sifat. Ketika dijadikan sifat, maka pakai ya tasdid. Ya tasdid sama ya unnisbah. Nisbah kepada nahu, usuliyah, nisbah kepada usul, fiqhiyah, nisbah kepada fiqh. Nah, demikian. Bu Fatimah. Baik, bisa difaham. Ya, insyaAllah. Nah. Kalau yang mabniyun, faham tu insyaAllah. Baik, nah. Nah, Ustaz. Yang mabniyun. Hal yujad, mada? Mabniyun, saya punya pertanyaan. Nah, hal yujad. Nah, yujad, Ustaz. Hal yujad, ya unnisbah? Nah, Ustaz, mabniyun. Tidak. Mabniyun. Nah. Hal hadha sahih mabniyun, hadha soal jahit. Hal mabniyun, hadha ya unnisbah? Mabni. Ummu Fatimah. Nah, Ummu Fatimah lihat saksikan televisi atau dengar radio saja? Radio, Ustaz. Tayyib, masyaallah. Jahid, undur. Hadha soal jahid. Hal mabniyun ya huna ya nisbah? Intabih hadha. Faka'annahu. Sepertinya gitu kan? Mirip. Sahih? Mirip. Mirip ya? Hadha laysa ya nisbah. Nah, Ustaz. Ini kalimat bana. Asal fi'il madha? Bana ma ya. Bana. Ya bani. Bana. Ya bani. Naam. Bana. Na'abtuk kabir. Tayakun wadihah. Bana. Ya bani. Izan ya huna ya. Laisa ya nisbah. هذه ليست ياء النسبة فهمتم؟ نعم. هذا أصل ماذا؟ هناك حرف إلا حرف إلا هذا ليس ياء النسبة مثل علي علي انظر علي علي هذا ليس ياء النسبة هذا على يعلو على يعلو هذا مثل ماذا الرحيم الرحيم الرحيم أسمى ماذا علي هكذا الكتاب علي هذا صفة مشبهة لحظة علي هي صفة مشبهة من كلمة على يعلو هذا على يعلو اسم فاعل عال قال صفة مشبهة هذا مثل رحيم آلي هكذا الكتابة آلي يون رحيم آلي يون انظر آلي يون كم يا هنا برابا يا يا يا هنا يا أخير يا أصلية يا الأول أصر هذا يا زائدة يا مثل ماذا الرحيم نعم كريم من رحمة يا هنا ليس يا أصلية يا زائدة كذلك علي كنا يا هنا يا إيان أدى دوا يا مكة بإدوامكن صار علي هكذا كتابة dibaca ini sama baca ini sama dengan ini ali aliyun baca ini sama cuma kitabahnya harus diidghamkan ya-nya kepada ya tsaniya atau ya tsaniya idgham kepada ya di sini jadi sara ali hakadha kitabah nah kok ya-nya jadi dua ustaz ya kenapa yang satu ya apa yang satu ya apa ustaz ini ya ini ya huna hadhihi ya zaidah zaidah نعم هذه هي أصلية أصل ماذا واو ألا يعلو نعم ألا يعلو كرنا كنابا كرنا كسرة itu sesuanya apa يا نعم طيب الله أعلم طيب شكرا أستاذ عفوا السلام عليكم ورحمة الله نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سكلا خير pada Mufatina barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon berikutnya. Namun sebelumnya saat ketika isimnya berharokat ada tak marbutahnya saat seperti kita sering mendengar Hasan al Basri, sedangkan Basri itu adalah kota Basrah. Di belakangnya ada tak marbutah itu bagaimana proses menjadi ya unisbah? Iya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau isim memiliki ta ta utanis ta marbutah, ta marbutahnya dibuang. Kalau mau dijadikan apa? Dinisbah kepada isim sesuatu, apakah isim itu menunjukkan tempat negara dan sebagainya atau nama orang, dibuang ta marbutah. Jadi Fatimah contoh tadi Fatimah. Jadikan ya nisbah, ita marbutanya dibuang. Ini. Jadi fa Fatimi. Sebelum ya kasrah, itu kaidahnya yang sudah kita lihat di kitab. Bagaimana ziyadah dibuang ta marbutah, kemudian baru ditambah ya unisbah bertasydid di akhir. Sebelum qablaha kasrah, mesti sebelumnya kasrah. Kenapa ya tunasibuha kasrah? Sara Fatimi, bukan Fatima, Fatimayun, enggak Fatimiyun. Nah, jadi Fatimi. Kedalika Basrah, kata Basrah, ya kan? Nah. Basrah tu, Basrah. Jadi tanwin, mamnu sarfi. Jadi Bas, Basri, hakada. Perhatikan, buang ta marbutanya. Tambah ya nisbah. Basriyun. Sebelumnya kasrah. Sebelumnya harus dikasrahkan. Jadi fathah menjadi kasrah. Jadi Basriyun. Jadi Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basriyu. Kata Mekah Makki. Nah, Mekah Makki. Surah Makkiyah. Makkah tu enggak boleh bertanwin, mamnu sarfi. Jadi mak ki. Makkiyun. Tambah ya, dibuang ta marbutah, tambah ya musyaddad. Jadi makkiyun. Surah Makkiyah. Surah hadhihi surah. Suratun. Makkah. Jadi ya musyaddadah. Makkiyah. Mak ki ya. Ta marbutah. Kenapa kita marbutah? Surah. Na'at. Na'at. Jadi na'at kata sifat dari surah. Nah. Jadi suratun makkiyah. Baik, jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin ikut berinteraksi dan mencoba membaca serta menentukan ya unisbah pada hiwar ini, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Idam Khalid. Idam Khalid, ahlan, Pak Idam. Maaf. Dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya supaya tidak ada feedback. Iya, jazakallahu khair. Sayang. Naam, tafadhal. Apansat min ihzab. Mada? Ihzabul fa'ilu. Naam, yuhzafu. Ihzabul fa'ilu ma'al fi'alil mabni lil majhuli. Wa yuhallul mab'unu bihi mahallahu wa yusama na'iba fa'ilin wa huwa marfu'un. Nakulu qatalal jundiyul jasusa kutilal jasusu. Yasma'un nasul azana biwuduhin. Ain barra thaniya. Yasma'un nasul azana biwuduhin. Yasma'ul azanu biwuduhin. Naam. Jadi sal. Baik. Hal yujad ya'un nisbah jundiyu. Al-jundiyu. Jundiyu. Ahsan. Al-jundiyu. Al-asal, amana jundi? Tentara, sir. Tentara. Mal asal? Maaf, sir. Mal asal? Asalnya apa? Jundun. Jundun, naam. Jundun, junudun, jama. Jundun, junudun. Thumma ya'ti ya'un niswa, jundiyun. Naam, sir. Apaan, sir? Mau tanya yang kemarin ketinggalan. Itu yang pertanyaan nomor 11. Pertanyaan nomor 11, ya latihan 11. Ya. Ada apa? Latihan 11. Naam. Ya, saya baca Ustaz ya, saya enggak tahu nih. Betul, betul. Yuwajihul mudarrisu. Mudarrisu. Yuwajihul mudarrisu ila kulli talibin. Hadza su'ali. Naam, sir. Hadza su'ala. Ada soalah. fi ayi amin wulidtu tawlidta. Fayajibu talibu. Fayujibu. Ajaba yujibu. Fayujibu talibu qailan. Wulidtu ama kaza lil hijrati ay lil miladi. Aw lil miladi. Badian bil adadi bil adadil adna. Sunzakul alifu walamu minal alamil muqtarini bihima indan nidai. Nahu al-hasanu ya hasan. Hurzat. Baik, mas soal nadil a'lama al-atiyata. Apaan sat? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Pak Aidan Khalid, ya. Reaksinya barakallahu fiik. Baik, Aid, ma yatalaq mabni hadha hatta yattadhi hadha. Naam. Kelihatannya antum masih ragu-ragu tuh mabni. Maka tadi ke soal Nasr. Apa soalnya? Umawi sat min aina ini tariqah. Proses dari Umayyah kita ketahui bahwasanya ada Bani Umayyah, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Iya, nah. Kemudian ada nisbahnya Umawi. Nah. Jadi ada yang hilang ya di situ sepertinya. Baik, teman-teman, mabni tadi. Nah. Biar jelas. Mabniyun. Kalau tadi Ali, kalau Ali itu sifat musyabbaha. Wazan rahim fa'il aliyun fa'ilun karimun. Cuma ditasydidkan, kenapa? Karena ianya sama. Ya terakhir ya asliya, ya asliya atau maqlubah min waw ala ya'lu, ada waw. Naam, waw tuqlabu waw ya, ada ya al-ula. Hada ya zaidah karim rahim. Baik, mabni tuklabu bimana sat? Dibalik. Baik. Dibalik. Nah, dibalik menjadi ya. Atau ditukarlah lebih apa? Lebih jelas, tukar dengan ya. Baik, mabni man yara? Ayy isim hada? Mabni. Mabniyun, isim apa ini? Qulna tadi ma fi'il, fi'ilnya apa? Bana ya bani. Taib. Bana. Masyaallah. Bana ya bani. Fi'ilnya bana. Ya bani. Masdar bina'an. Bana yabni binaan. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya? Banin. Banin asluhu baniyun. Ay isim? Isim apa ini? Fa'il. Isim manqus. Ala asali ba baniyun. Ini siqal sama seperti fa madiyun. Naam. Madir hadhi isim fa'il min mada. Fahimtum? Mada yamdi. Kalau isim fa'ilnya madiyun, dibuang ya, ianya dibuang lisiqal, kena berat. Sara banin. Hadhi isim fa'il. Isim maf'ul hadha huwa mabniyun. Masyaallah. Intabi hadha. Isim maf'ul. هذا ما اسم مفعول مبني هذا هو الاسم مفعول هذا اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول jadi saya katakan ya ini bukan ya nisbah itu isim maf'ul ما الاصل apa timbangan ini kalimat min ثلاثة ahruf tiga huruf bana yabni apa wazan isim fa'il isim maf'ul maf'ulun maf'ulun itu wazannya mabnuyun sahih barakallahu fik Unggur, idzan maf'ulun mabnuyun. Itu asal mabnuyun. Paham tum? Mabnuyun. Hada thiqal, berat. Mabnuyun. Apalagi ianya baris dhammah yun. Mabnuyun yun. Kaidah di dalam apa? Di dalam bahasa Arab, setiap ia berbaris dhammah, waw dhammah itu thaqil. Berat. Paham tum? Itu asal kaidah. Ya, ini ya mabnuyun yun tanpa tasydid ya, tanpa tasydid. Ya. Sebelumnya waw lagi. Nah. Oleh karena itu apa? Ini perhatikan tuqlabu. Waw-nya ay waw. Nih, waw pada isim maf'ul. Waw-nya apa? Di ha? Dibuang. Diganti. Tuqlabu ya, dibuang ganti dengan ya. Ndur. Diganti dengan mabani ini. Mabani. Mabani. Mabaniyun, sah? Hakadha. Kenapa dikasrakan ini? Asalnya mabunu, mabnuyun. Mabnuyun lebih siqal lagi. Maka dikasrakan. Kenapa dikasrakan? Munasabah. Lihat tunasibuha kasrah, sah? Nah, sah. Nah, kita lihat ya ini una ya wa hunaka ya. Nah. Ya iyan, ada dua ya. Tudgham, diidghamkan. Diidghamkan kepada ya ini. Suara ini mabani. Undur ya in tasrid. Mabaniyun. Masyaallah. Intabi hada. Hada isim maf'ul. Maf'ul. Mabniyun. Jadi ya huna bukan ya nisbah. Pantum ya huna ya asliyah, ini ya asliyah. Nah. Kok ada tasyridnya? Kena ya yang kedua, yang pertama, afwan bukan yang pertama. Yang bukan yang kedua, yang pertama. Ya pertama ini. Nih, daripada asalnya waw. Nah. Asalnya waw, wazan maf'ul. Tuklabu. Naam, tuklabu sara mabni. Ditasydidkan dia kena ianya sama. Naam. Jadi mabniyun. Masyaallah. Baik. Hadis ziyadah tambahan biar jelas. Naam. Wadhih insyaallah. Naam insyaallah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan makanya artinya apa? Mabniyun dimabnikan. Naam. Dimabnikan. Karena isim maf'ul itu apa? Bermakna fi'il majhul. Naam, di mabniyun dimabnikan atau dibangun. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin ikut berinteraksi. Baik, Muawiyah tadi. Penjelasan Muawiyah mungkin setelah ini Ustaz. Kita angkat dulu. Baik. Ayo. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdul Hadi di Tangerang. Abdul Hadi di Tangerang. Nah, tafadhol. Tafadhol. Enggak ada bukunya Ustaz, mau nanya. Oh, enggak ada bukunya. Baik, alhan anta tusyahid tilfas am la? Hah? Lihat TV atau enggak? Enggak, di radio. Oh, di radio. Mendengar ya, bukan dilihat ya, mendengar radio. Iya. Eh, silakan. Baik. Apa bedanya ini apa? Salafi, salafiyah, salafiyin dan salafiyun. Beda ya, dari sisi bahasa atau apa pertanyaannya? Kita belajar bahasa sini. Iya. Iya, dari bahasanya. Iya, iya, jadi salafi itu nisbah kepada salafiyun, nisbah kepada salaf. Mana salaf? Terdahulu. Iya. Nah, jadi salaf itu terdahulu. Jadi nisbah pakai ya nisbah salafi. Nah. Jadi salaf salafun itu salaf terdahulu pakai ya nisbah tambah ya, ya nisbah ah. Dikasrakan sebelumnya jadi sara salafiyun jadi hu ana salafiyun apa itu nisbah kepada salaf ya apa artinya saya orang salafi Maknanya apa? Maknanya adalah mengikuti manhaj salaf terdahulu, mengikuti pemahaman salaf terdahulu, bagaimana mereka memahami agama, bagaimana mereka mengamalkan agama. Tahada salafi. Jadi nisbah itu ia jadi salafiyun. Jadi sisi kaedah ini ya'un nisbah, nisbah kepada kata salaf. Apa salafiyah tadi? Apa? Salafiyah bita'in marbutah. Salafiyah kalau dia mu'annas. Baik. Nah, salafiyah pakai ta, ta marbutah, alik menunjukkan apa? Mu'annas. Nah. Madrasah salafiyah. Madrasatun salafiyyatun, bukan madrasah salafiyun. Hada khata, min haithul qaida khata. Apa mahad? Naam, apa mahad sahih? Ma'hadun salafi. Hada naqul, hada ma'had. Baik. Ma'hadun salafiyun. Kalau madrasah? Madrasatun salafiyyatun. Madrasah salafiyyah. Tadi sudah jelaskan. Kalau dia man'udnya mu'annas, dia mesti mu'annas. Karena ya, sebagai na'at, kata sifat. Ya. Jadi madrasatun salafiyyatun, ma'hadun salafiyyun. Al-Mu'awiyah. Nah. Umawi. Baik, tadi Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ya. Daulah Abbasiyah. Daulatun Abbasiyatun. Nah, Abbasiyah nisbah kepada Abbas. Abbas. Siapa ni Abbas? Amun Nabi alaihi salatu wassalam, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Abbas, Al-Abbas. Jadi Abbas, Al-Abbas pakai alif lam. Alif lam itu alif lam zaidah, tambahan. Ta'rif. Naam. Kenapa? Laisa lil ma'rifah. Hadha zaidah. Zaidah. Tidak ada pengaruhnya. Kerana sebelumnya juga sudah ma'rifah. Abbas itu ma'rifah. Terkadang ada isim apa? Isim ma'rifah memakai alif dan lam. Sarah al-Abbas. Taib Abbasiyah. Izan daulah Abbasiyah nisbah kepada Abbas. Nisbah kepada eh? Abbas. Nisbah ila Abbas. Ziyadah ya musyaddadah. Tambah Abbas, tambah ya musyaddada. Abbasi. Abbasiyyi. Abbasiyyun. Karena ini daulahnya mu'annas, pakai ta marbutah. Daulah Abbasiyyatun. Tambah ta marbutah. Sebagai apa? Nah, na'at. Na'at. Terus daulah apa lagi? Umawi. Mu'awiyah. Hah? Umawiyah, sah? Ya. Daulah Mu'awiyah? Enggak, laisa min Umawi, kaifa tariq asal? Dari Muawiyah menjadi Umawi. Umawiyah. Saya wallahu alam, saya tidak tahu apakah berasal daripada Muawiyah. Saya kira bukan Muawiyah. Umayyah. Ini berasal daripada Umayyah. Umayyah, nah. Nah. Sahih. Berasal kalimat Umayyah. Umayyah, sahih. Umayyah, nama. Kami ralat bagi yang bertanya. Nah, ya, pesan singkat dari Kalimat Umayyah. Nah. Kalimat apa? Umayyah. Kaedahnya apa kemarin? Apa kaedahnya? Kalau dijadikan kata si, jadikan ya'un nisbah, pertama ta marbutahnya dibuang. Kelas? Sara Umayyun. Umayyun. Sara Umayyun. Taib. Kemudian isim ini. Ya, ia bertasydid. Naam. Ia bertasydid sama seperti ke Nabiyun. Nabiyun. Nabi kemarin sudah jelaskan. Nabiyun. Ada ya bertasydid. Bagaimana kaedah kemarin? Tuqlabu. Tuhdaful ya'ulah. Ya'ulah, ya pertama. Ini ada dua ya. Ya pertama, ya terakhir. Ya pertamanya dibuang. Nah. Sara madha? buang ya tasdidnya. Berarti apa? Umayun, sah? Nah, Umayun. Umayun. Thumma tuk yatuklabu waw thaniya, diwaw diganti waw thaniya menjadi apa? Waw. Waw. Ya thaniya diganti dengan waw. Uma Umaw. Umawun, sah? Umawun. Umawun. Nah, suara Umawun. Nah. Hadza tuklabu Umawun. Ya pertama dibuang, ya kedua diganti dengan waw, suara Umawun. Khalas? Tsumma zida ya musyaddada ya tasydid nisbah. Nah. Qablaha kasrah. Sah. Suara Umawiyyun. Umawiyyun. Nah. Umawiyyun. Masyaallah. Kemudian pakai ta marbutah. Kenapa? Karena na'at daripada daulah, daulah muannas. Ada ta marbutah. Idzan Umawiyyun daulatun umawiyyatun. Masyaallah. Hakadha. Baik. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya via pesan singkat. Barakallahu fiik. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ikut berinteraksi untuk membaca hiwar dan juga menentukan ya unisbah dalam hiwar ini, atau Anda ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan kita di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila? Umar Bila ya. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, ikra'i. Assalamualaikum. Ya Muawiyatu Ibnil fi'la fi hadihil jumlati bil majhuli. Ya. Khalaqallahu insana min tin. Khuliqal insanu min tin. A'insanu guna na'ibu fa'ilin. Hati misalan akhor lil fi'lil mabni lil majhuli lil fi'lil mabni lil fi'lil mabni yaitu bertasydid ya hati misalan akhor lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idris utila Umar radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidil nabawi. Baik, yakfi. Hal tujad ya'un nisbah atau isim mansub? Hal tujad, hal yujad ismun mansubun lisa sad, ha? Yakhtalif ismun mansubun wa ismun mansub. An-nabi, an-nabawi. An-nabawi, naam. Fil masjidin nabawi. Fil masjidin nabawi. Taib, hadhi ya, hadha isim mansub. Ya huna ya'un nisbah. Ya, baik, hal yujar akhar? Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Lil fi'l al-mabni. Lil fi'l al-mabni. Mabni. Okay, mabni. Mabni. Betul, isim mansub betul? Bukan, ya, nisbah? Bukan. Bukan. Tadi sudah dijelaskan, mabni itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya, iya itu ya asli. Iya, isim maf'ul. Iya. Makanya dia sebagai na'at ini tidak perlu pakai ya nisbah lagi. Kenapa? Karena isim maf'ul, isim maf'ul itu kata sifat. Iya. Terus ya Ahmadu ati misalan akhar ala ayyakuna fi'la fihi qari'an. A'idi marra tsaniyah. Iqra'i jayidan. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu hati misalan akhor ala ayakunu. Kenapa yakunu? Ayakuna. Limada yakuna? Adaan. Adaan. An ini an menasabkan fi'il. Baik, ahsan. Ala an yakuna al-fi'la. Kenapa al-fi'la? Ya fi'lu. Kenapa al-fi'lu? Limada al-fi'lu? Khabar. Khabar? Khabar apa? Khabar inna. Khabar inna? Mana inna situ? An. An. Ha? Ada an membutuhkan khabar? Ayyakuna fi'la. Ayyakuna fi'la. An yakuna al-fi'la. Kenapa al-fi'la? Kenapa fi'lanya mansub? Ada an. Ada an. Ini anu bukan anu mudhaf ilaih, Ustaz. Mana mudhaf ilaih? Bukannya. Kalau mudhaf ilaih fi'li dong baca. Ya, ya. Mudhaf ilaih kan majrur. Enggak ada mudhaf ilaih mansub. Ini apa, Ustaz? Hah? Itu yang saya tanya tadi. Ya, menjawab Ustaz kan. Belum bisa? Atau lupa ya? Nasi itu, nasi itu. Ahsan, masya Allah, barakallah fiq. Kita akan tanya yang lain ini. Nah, barakallah fiq. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, alhamdulillah di sholat. Barakallah fiq dan terima kasih atas interaksinya. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh Ummu Abdillah. Silakan. Dan bagi anda juga ingin membaca hiwar dan menentukan ya nisbah di hiwar tersebut, silakan di 0218236543. Ya halo, Abdul, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Abdul Haris, Pak. Di mana, Pak Abdul Haris? Abdul Haris namanya? Abdul Waris. Abdul Waris. Iya. Nah, baik. Baik. Di mana antelan? Di Jombang Rawalele. Jombang Rawalele. Masyaallah. Baik, tafadhal ya Abdul Waris. Iqra. Baca. Iqra. Ana baru mulai nih, Ustaz. Baru mulai apa? Iya. Baru mulai belajar. Baru melihat, Ustaz. Oh, baru melihat. Ya, saya kira baru mulai belajar. Baru ngikutin. Oh, baru ngikutin. Baru ngikutin Ustaz, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Iya, yang penting antum bisa ngikutin. Ya. Insya Allah kan? Baik, coba baca, bisa baca? Bisa, Ustaz. Baik, ikra. Di kitab Ustaz. Ah, masya Allah, ahsan, barakallah fiik. Ikra. Bisa, Ustaz. Al-Mudarris, Ustaz ya? Nah, sahih, Al-Mudarris. Ya Ahmadi. Hati misalan akhar ala an yakun al-fi'li fihi mudari'an ala an yakun al-fi'lu fi'la fi'li ala an yakun al-fi'la fi'la, kenapa fi'la? Kenapa lamnya baris fathah? Kenapa mansub? Tawabi, Ustaz. Tawabi. Tawabi. Iya. Tapi mengikut kemana? Kalau ayakuna kan nasab pernadaan, Ustaz. An, itu karena yakuna isim atau fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Fi'il enggak bisa menjadi man'ut. Isim kana asal usulnya, Ustaz. Oh, isim kana. Al-fi'lu itu isim kana. Ayakuna jadi. Yang mana isimnya? Yakunu, Ustaz. Yakunu itu kan kana yakunu. Itu kata kerja, fi'il. Oh iya, kata kerja. Iya. Iya. Ayakuna jadinya karena adaan. Jadi... Karena adaan. Ma'an ya, itu adalah menasabkan fi'il, bukan menasabkan fi'il, isim. Menasabkan fi'il. Jadi an yakuna, an yaqra'a, an yajlisa, an yadrusa. Jadi menasabkan fi'il, bukan menasabkan isim. Kalau menasabkan isim itu anna, bertasydid. Oh, ayyakuna menasabkan an yakuna. Yakuna itu fi'il, fi'il mudhari, mansub. Nah, kana ini kana naqis. Kana naqis ada kana yang membutuhkan isim dan khabar. Butuh isim, butuh khabar. Contoh, wa kana Allahu ghafuran rahima. Kana. Di sini yakunu fi'il mudhari juga beramal sama, apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah. kun jadilah kamu, kun mujtahidan, kun nasyitan, jadilah kamu orang yang bersungguh-sungguh. Hadza kun, jadi nasyitan khabarnya. Tapi di sini an yakuna al-fi' berarti fi'lu, Ustaz. Fi'lu, kenapa fi'lu? Tapi kalau karena itu menasabkan fi'il, terus setelah fi'il menasabkan fi'lu itu setelahnya dia harus marfu. Menasabkan fi'il atau menasabkan isim? Menasabkan fi'il, Ustaz. Fi'il? Kok menasabkan fi'il? Dia fi'il kok. Hah? Gimana? Oh, maksudnya al-fi'lu di sini. Iya, saya kira kembali kepada kaedah. Iya. Oh, kata-kata fi'il. Ya, ahsan, taib. Jadi ana di seberang, antum di seberang lain. Taib, labas. Qala al-Arab, nahnu fi wadin wa anta fi wadin akhar. Kami berada di lembah, kamu berada di lembah lain. Taib, maksud al-fi'il itu kata-kata fi'il yang ada di sini. Ahsan, taib. Jadi an yakuna al-fi'la hakadha, menasabkan fi'il. Coba baca ayat wa kana Allah. Bariskan Allahnya. Wa kana Allah. Coba, kan sering baca ayat kan? Ayat ini masyhur banyak sekali. Wa kana Allah ghafurur rahimah, ya kan? Wa kana Allah aliman hakimah. Coba barik harakatkan Allahnya. Wa kana Allahu ghafuran. Nah, ya kan? Wa kana Allahu ghafuran. Ada enggak wa kana Allah ghafurun? Oh, ya wa kana Allahu ya ghafuran. Ya. Berarti menasabkan sab ya? Apa yang menasabkan? Al-fi'lan. Wa kana Allah atau wa kana Allahu? Wa kana Allahu ghafuran. Ghafuran berarti apa? Menerafakkan, bukan menasabkan. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Wa kana Allahu, Allah itu isim kana marfu. Ghafuran khabar kana mansub. Tay ana aktub. Baik. Khabar berarti keadaannya merafakkan kana. Merafakkan isim. Kana itu membutuhkan isim dan khabar. Jadi wa kana Allahu Ghafuran. Hal tushahid tilfaz? Melihat TV enggak? Lihat. Oh, lihat. Masya Allah. Baik. Wadih? Kelihatan ini? Oh iya, kelihatan. Apa yang kelihatan? Kelihatan. Wa kana Allahu ghafuran. Ghafuran. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Nih. Rahiman. Allah dhammah ini isim kana. Isim kana. Kana ini membutuhkan apa? Isim dan khabar. Nah, ghafuran mansub ini apa? Khabar. Khabar kana. Oh iya. Iya, khabar kana. Paham tak? Rahiman khabar kedua. Ini khabar pertama, ini khabar kedua. Ya. Jadi apa? Demikian juga kalau dia fi'il mudhari sama. Yakunu kana yakunu kun beramal. Itu wa an yakuna al fi'la au fi'lu. Coba ikra mara thaniya. Ay yakuna al fi'la. Ada an yakuna al fi'la atau fi'lu ya Abdul Waris. Ay yakuna al fi'la. Tadi alaman dari 30 ya. Antum lihat aja di TV. Unzur ila syasha tilfaz. Ay yakuna al fi'la jadi. Bukan yakunu, yakuna. Ada an. Ala yakuna al-fi'la ya. Kenapa fi'la? Al-fi'lu kan ingat wa kana Allahu kan? Al-fi'lu wa an yakuna al-fi'lu fihi mudari'an. Perhatikan mudari'annya mansub. Mansub kan? Ghafuran. Perhatikan tu. Nah, Allah yakuna al-fi'la berarti sat ya. Fi'lu. Iya. Al-fi'lu fihi mudari'an. Jadi al-fi'lu itu isim yakunu. Sama tu wa kana Allah, Allah lafzul jalala isim kana marfu. Di sini juga marfu an yakuna al-fi'lu fihi mudari'an. Mudari'an khabar yakunu. Wadih? Faham Abdul Waris? Wadih Ustaz. Baik, barakallah fiqh. Cukup Abdul Waris? Ya, afwan. Jazakallah khair. Nah, barakallah fiqh dan jazakallah khair atas interaksinya. Taib Ustaz, waktu baik, fisa'ah. Taib, ikhara soal. Taib, kita baca pertanyaan-pertanyaan masuk via pesan singkat karena sudah terbatas waktu yang tidak mungkin kembali, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan ya'un nisbah. Bagaimana kalau diletakkan ya nisbah setelah isim mamdudah Ustaz, seperti ibtidai? Nah, dari pendengar kita Bapak Abdullah, sekolah khair. Ibtidai. Nah, ibtidai ya tambah ya nisbah. Ibtidaun jadi apa? Ibtidai. Kena hamzah itu hamzah asliyah. Hamzah itu apa? Hamzah asliyah. Jadi ibtida, ibtidaiyun. Jadi tambah apa? Tambah ya'un nisbah. Naam. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Pada pembahasan sebelumnya Ustaz menjelaskan julisa. Julisa amamuka. Mungkin perlu dijelaskan kembali apa benar julisa amamuka atau amamaka? Amama. Dzaraf. Dzaraf, dzaraf itu mansub. Paham tuh? Ya. Walaupun dia menjadi naibul fa'il, dia dzaraf syibul jumlah, dia tidak berubah. Sama seperti jar majrur. Jar majrur 'alal kursi, julisa 'alal kursi, enggak bisa 'alal kursiyyu. Mana naib fa'ilnya? Jar majrur itulah naib fa'ilnya. Jadi tidak berubah, sama dzaraf juga tidak berubah. Jadi julisa amama. Nah, bisa, amama. Baik, demikian pendengar kita yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Idza adalah dzaraf zaman lil mustaqbal. Betul. Bagaimana kalau masuk ke fi'il madhi? Bagaimana cara menerjemahkan? Sama saja. Memang umumnya masuk pada fi'il madhi. Umumnya masuk pada fi'il idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa, apabila datang. Kapan datangnya? Akan datang. Jadi idza itu lil mustaqbal. Lil mustaqbal. Walaupun dia masuk pada fi'il madhi, umumnya masuk pada fi'il madhi. Hadza lil mustaqbal. Baik, demikian pendengar kita yang bertanya, Bapak Ari, barakallahu fiik. Masalan, idza jaa akhuka sa'ukrimuhu. Idza jaa akhuka sa'ukrimuhu. Jadi idza itu lil syartiyah. Naam, syartiyah. Dan ini lil mustaqbal, untuk akan datang. Baik, pertanyaan berikutnya terkait dengan bilangan ke-31. Bagaimana menyebutkan dalam bahasa Arab halaman yang ke-31? Apakah benar fi safhati wahidun wa salasun? Safha berarti wahidun. Safha itu muannas. Naam. Safha itu muannas. Di sini kalau safha pakai apa? Pakai bilangan tertibi. Al-hadi. Bilang tertibi. Jadi as-safha al-hadiyata. Baik. As-safha fi safhatil hadiyata asharata. Fi safha al-hadiyati wal ishrun. Kena tu, kalau bilangan belasan itu mabni. Bilang belasan itu mabni, maka dia fathah keduanya. Jadi as-safha iqra' as-safha, misalnya iqra' iqra' as-safhata, baca halaman keberapa? 31. Naam, 31. Satuan dulu. Al-hadiyata, al-hadiyata, safha al-hadiyata asyarata. Mu'annas, semuanya mu'annas. Kerana sebagainya na'at. Naam. Mana safha hadiyata asyarata? Halaman 11. Sekarang halaman 31. Al-hadiyata wa thalathin. Kenapa thalathin ini? Pakai ya. Kenapa wa thalathun? Karena ma'tuf kepada ini. Ini wa'ataf. Ini mansub dan ini juga mansub. Kenapa mansub? Maf'ul. Kenapa mansub? Na'at kepada safha. Faham tu? Na'at kepada safha. Al-hadiyata na'at kepada safha. Makanya ini mu'annas, ini mu'annas. Wasalasin ma'tuf kepada al-hadiyata. Belia. Mulhaq belia. Nah. Muzakar salim satu. Mada? Hadha salasin hadha mulhaq bijam'il muzakar salim. Jazakallah khair Ustaz. Dan kami akan kembali pertanyaan yang banyak. Mungkin ini baru sebagian pembahasan tentang ya'un nisbah, tapi bisa dijelaskan secara kaidah secara ringkas. Iya, kaidah secara ringkas itu betul memang ada kaidah-kaidah lain, ya. Iya, memang tadi sudah dijelaskan sebagian, enggak mungkin kita jelaskan keseluruhannya. Iya, kita belajar itu secara bertahap, ya. Kaidah amah, kaidah umum adalah ya nisbah itu adalah ya bertasydid. Ya zaidah, ya tambahan bertasydid ditambah di akhir isim. Ditambah di akhir isim. Nah, contoh Mesir, tambah ya nisbah Misriyun, Misru, Misriyun, hakadha. Misal akhar, contoh lain Afghan, Afghaniyun, Iraq, Iraqiyun. Kalau isimnya ada ta marbutah seperti Makkah, maka ta marbutahnya dibuang. Ta marbutahnya dibuang. Tidak bisa ta marbutahnya enggak dibuang. Jadi Makkah Makkiyun, enggak bisa Makkah Makkatiyun, enggak bisa, mesti dibuang ta marbutahnya. Makkah Makkiyun. Hakadha. Jadi ya unisbah ada ya musyaddada, ya tambahan di akhir kata, dan qablaha kasrah, sebelumnya berbaris kasrah, mesti dikasrahkan sebelumnya. Kenapa? Karena kaidah amah, kaidah umum, ya tunasibuha kasrah, ya itu sesuainya kasrah. Baik, nah, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali satu pertanyaan terkait dengan ya unisbah dari Bapak Imran di Pontianak. Rabbu menjadi Rabbani, Ustaz. Rabbani. Rabbun. Nah, Rabbun. Rabbun. Naam. Hada wallahu alam, hada Rabbun, hada kalimat nun huna, hada nun madha? Hada misl madha? Rabban. Atshan. Intabih hada. Nun huna هذا تسمى ماذا؟ اسم ماذا؟ مبالغة. اسم مبالغة صحيح، بارك الله فيك. جدي ربان أصلنا رب. جدي ربان أتشن أتشان من أتشان؟ هوس. مثل آخر زعل زعلان، غضب غضبان، شبع شبعان. نعم، شبع شبعان. Jadi rabbani rabbanun, hadha rabbanun. Kemudian tambah ya nisbah, jadi rabbaniyun. Jadi nun itu adalah dari kalimat apa? Bukan mubalaghah. Mubalaghah. Asalnya rabbun. Naam, rabbanun, rabbaniyun. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian pertanyaan yang sampai ke meja redaksi kami terkait dengan pembahasan ini. Dan ini saja yang bisa kami angkat sebagai penutup dan kesimpulan. Silakan, Ustaz. Naam. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sedikit membahas tentang isim mansub. Naam. Laisa isim mansub, yakhtalib sad wa sin. Naam. Ismun mansubun, itu isim mansub yang berbaris fathah pada aslinya. Sedangkan ismun mansubun bisin adalah isim yang dinisbahkan. Naam. Kepada sesuatu. Jadi kaidahnya tadi sudah dijelaskan. Ini ingat itu adalah isim yang diakhiri dengan ditambah ya tasydid. Ya tasydid qablaha kasrah. Kalau ada ta marbutah, ta marbutahnya dibuang. Makkah makkiyun. Hakada. Faham tum? Baik, hadha pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mencerna dan memahami ilmu yang kita pelajari yang sangat penting. Wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.